Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini. Kita di 16 Ramadan 1438 Hijriah. Di pertemuan terakhir telah kita masuki permasalahan riba dan telah disebutkan tentang diharamkannya riba, baik berdasarkan Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ulama mereka menukilkan ijma tentang diharamkannya riba secara umum. Telah kita sebutkan juga 6 jenis barang-barang ribawi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam: emas, perak, gandum bur, yang keempat gandum syair, yang kelima kurma tamar, yang keenam al-milhu garam. Ini 6 jenis asnaf ribawiyah yang apabila seorang melakukan jual beli dengannya maka terkena hukum-hukum dari asnaf ribawiyah yang insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Telah kita sebutkan pula khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi, apakah 6 jenis barang-barang yang ada unsur ribawi di situ terkhusus 6 jenis itu saja, ataukah dikiaskan dengan yang lain sehingga dihukumi dengan hukumnya jenis-jenis yang lainnya yang sama illahnya. Ini juga khilaf di kalangan ahlul ilmi. Telah kita sebutkan pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama, bahwa 6 jenis barang-barang tersebut itu tidak khusus, namun juga disertakan kepadanya segala sesuatu yang sama dalam hal illahnya. Oleh karena itu, memahami tentang illah ini itu perkara yang penting dalam permasalahan ribawi. Taib. Telah kita sebutkan pendapat yang sahih, pendapat jumhur, bahwa yang lain pun dimasukkan kepada hukumnya ketika sama illahnya. Mereka berselisih tentang penetapan illah. Permasalahan berikutnya, illah pada 6 jenis barang-barang ribawi. Ahlul ilmi mereka membagi asnaf ribawiyah itu menjadi 2 kelompok besar. Mereka membagi 6 jenis asnaf ribawiyah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama, kelompok an-naqdan, 2 alat tukar menukar, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Naam. Emas dan perak. Naam, ini jenis yang pertama. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dan perak ini dijadikan sebagai alat tukar menukar. Nah, selain dijadikan perhiasan juga dijadikan sebagai alat tukar menukar. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak ini sebagai asnaf ribawiyah, terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilmi tentang apa illahnya. Apa illah dari emas dan perak itu sehingga bisa dikelompokkan kepadanya hal-hal yang lain selain emas dan perak. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi. Pendapat yang pertama, pendapat al-Hanabilah, dalam salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad, dan juga pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang pertama ini mengatakan illah pada emas dan perak adalah al-waznu wal jins. Ya. Adalah al-waznu, sesuatu yang ditimbang. Ya. Sesuatu yang ditimbang. Logam, ya, yang ditimbang. Nah, di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, la tabi'u dhahaba bidhahabi wal warika bil warik illa waznan biwaznin mathalan bimithlin mathlan bimithlin mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dhahaba bidhahab, jangan kalian berjual beli emas, dibayar dengan emas, demikian pula perak, dibayar dengan perak, kecuali waznan biwaznin, satu timbangan. Ya, mislan bimislin, sama, serupa, yakni dalam hal kadarnya. Sawaan bisawa, semakin dipertegas lagi dalam riwayat al-Imam Muslim. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, semua jenis logam yang jual belinya dengan ditimbang, maka termasuk dari asnafur ribawiyah, jenis yang pertama. Berarti menurut pendapat yang pertama ini, besi dihukumi dengan hukumnya, apalagi timah dihukumi dengan hukumnya, nah, tembaga dihukumi dengan hukumnya. Nah, semua jenis logam-logam tersebut yang jual belinya dengan ditakar dan ditimbang, maka termasuk asnafur ribawiyah, jenis yang pertama menurut pendapat yang pertama ini. Demikian pula menurut pendapat yang pertama ini, berarti selain itu, itu tidak termasuk di dalamnya. Seperti mata uang yang berlaku, mata uang yang berlaku itu tidak ditimbang, tukar menukar dengannya itu tidak melalui timbangan, berarti tidak termasuk dalam asnafur ribawiyah. Pendapat yang pertama mereka mengatakan berarti ini bebas riba. Ya, bebas riba. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang merupakan madhabnya al-imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari al-imam Malik, juga salah satu riwayat dari al-imam Ahmad. Ya, nah, mereka mengatakan bahwa illah yang ada pada emas dan perak itu ghalabatu tsamaniyati alaihima bil wad'i. Ghalabatu tsamaniyati alaihima bil wad'i. Naam, ghalabatu tsamaniyah maksudnya mayoritas penggunaannya adalah sebagai alat tukar menukar. Mayoritas penggunaannya sebagai alat tukar menukar yang memiliki harga. Sehingga menurut mereka pendapat yang kedua ini, bahwa untuk emas dan perak tidak dikiaskan dengan yang lain, khusus hanya pada emas dan perak. Nah, tidak ada jenis-jenis yang lain yang bisa masuk kepadanya. Kenapa? Karena cuma emas dan perak dari barang logam yang penggunaan atau fungsi utamanya atau fungsi terbesarnya atau itu yang mendominasi di saat itu adalah dijadikan sebagai alat tukar menukar. Sehingga khusus emas dan perak. Dari sini berarti mengeluarkan semuanya, logam-logam yang lain yang pendapat pertama memasukkan, atau mata uang yang berlaku, ya, yang juga dikeluarkan menurut pendapat yang kedua ini. Tidak ada riba, kata mereka, khusus hanya pada emas dan perak untuk dua jenis yang pertama ini, atau kelompok yang pertama ini. Ini masyiral ikhwa azan wa zakumullah. Kata Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, fil majmu' adz-dzahabu wal fiddah faqat 'inda Syafi'i fahiya qasiratun 'alayhima la tata'addani ila ghairihima. Emas dan perak saja menurut pendapat al-Imam Syafi'i, dan itu terbatas hanya kepada keduanya, tidak menjangkau atau tidak melewati selain keduanya, khusus emas dan perak. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mereka mengatakan illah pada emas dan perak adalah mutlaqus tsamaniyah. Ya. Mutlaqus tsamaniyah. Yakni kalau tadi ghalabah, yang ketiga ini mutlak. Mutlaqus tsamaniyah maksudnya sesuatu yang memiliki nilai tukar. Sesuatu yang memiliki harga, nilai tukar. Naam. Ya. Ini pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Malik dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan ini pendapat Az-Zuhri, pendapat Laits bin Sa'ad, Muhammad ibn al-Hasan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim rahimahumullah. Nah, ya, sesuatu yang dijadikan sebagai alat berharga. Nah, alat tukar menukar yang memiliki nilai berharga. Nah, dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang sahih, pendapat yang disahihkan, yang kuat. Nah, emas dan perak dan yang masuk di dalamnya digunakan sebagai alat tukar menukar, ya, maka dikelompokkan dan dimasukkan dengan hukumnya, terkena padanya hukum yang sama seperti hukum emas dan perak. Dan masuk di dalamnya berarti mata uang yang berlaku di zaman sekarang. Ya, meskipun berbentuk logam, meskipun berbentuk kertas, kenapa? Memiliki nilai. Memiliki nilai, dijadikan sebagai alat tukar menukar. Berarti sama hukumnya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ketika tukar menukar dengannya, jual beli dengannya harus sama, harus kontan. Tidak boleh ditunda, tidak boleh ada penundaan penyerahan atau penundaan pembayaran. Dicicil atau diakhirkan, tidak diperbolehkan. Nah, demikian pula mata uang yang berlaku. Nah, tidak boleh untuk kemudian menukar 100.000 misalkan, 100.000, ya, lalu kemudian ditukar dengan 100.000 satu lembar dengan uang misalkan recehan 5.000-an, tapi nilainya 95 misalkan, atau 1.000-an nilainya mungkin misalkan 90.000 misalkan, ditukar dengan 100.000. Ini riba, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi dekati lebaran misalkan, mereka yang ingin mengumpulkan uang dalam nominal yang kecil, mungkin untuk dibagikan misalkan untuk anak-anak, tidak diperbolehkan untuk mereka tukar menukar uang tersebut kecuali dengan yang sama nominalnya. Nah, maka berlaku kepadanya hukum emas dan perak. Permasalahan berikutnya, illah pada empat jenis asnafu ribawiyah yang lain yang tersisa. Kalau dua jenis yang pertama, ini kelompok yang pertama, ya, itu sudah disebutkan emas dan perak yang sahih pendapat riwayat dari Al-Imam Malik, riwayat dari Al-Imam Ahmad, ya, yang menunjuk Az-Zuhri dan yang lainnya, Laits bin Sa'ad rahimahumullah, yang menyatakan bahwa illahnya adalah mutlaqut tsamaniyah, dan itu yang sahih. Kemudian illah pada empat jenis barang ribawi yang lain. Ini juga terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan, ya, at-tafsil, ada perincian. Mereka melihat kepada jenis ribanya. Ya, pendapat yang pertama ini mengatakan ar-ribal fadl, kalau jenis riba fadl, riba fadl itu enggak boleh ada kelebihan. Ya. Maka illah yang ada padanya adalah makanan pokok yang mampu bertahan lama. Makanan pokok yang mampu bertahan lama. Artinya makanan pokok yang mampu bertahan lama, kalau jual beli dengannya tidak boleh ada kelebihan. Harus sama takarannya. Harus sama timbangannya. Nah, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, jenis yang pertama. Nah. Adapun riba nasiah, kata mereka, riba nasiah artinya tidak boleh tertunda penyerahan, harus kontan, itu mujarradut ta'am, makanan. Segala sesuatu yang dimakan, jual beli dengannya, maka harus kontan serah terima di tempat meskipun beda takaran. Beda takaran. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat madhab al-Malikiyah. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan illah yang ada padanya adalah mat'umah, makanan. Semua yang dimakan, maka dia masuk kepada jenis yang kelompok yang kedua ini, asnafu ribawi. jual beli makanan dengan makanan, maka masuk di dalamnya harus mengikuti aturannya, kriteria yang terkait dengannya, agar kemudian seorang selamat dari riba. Ini pendapat al-imamu Syafi'i dalam Qaulul Jadid, juga salah satu riwayat dari al-imamu Ahmad. Dari al-imamu Ahmad, menurut pendapat yang kedua ini berarti semua yang bisa dimakan terkena hukum riba. Jual beli dengannya harus sama, ya, harus sama. Yang nanti insya Allah akan kita sebutkan pembagian riba, ya, kapan harus serah terima di tempat dan harus sama kadarnya, dan kapan boleh beda ukuran, ya, namun harus serah terima di tempat. Ini insya Allah akan disebutkan pada tempatnya. Ya, jadi menurut pendapat yang pertama ini semua makanan, berarti masuk padanya sayur-sayuran, masuk padanya kacang-kacangan, masuk padanya segala sesuatu yang dimakan, telur dan yang semisalnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa illah yang ada padanya adalah mauzunah au makilah, sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang, yang ditakar atau yang ditimbang. Ini pendapat al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, juga pendapat Abu Hanifah. Ya, semua yang ditimbang dan semua yang ditakar masuk kepada asnafu ribawiyah ini. Pendapat yang keempat, kullu makana mat'uman ma'al kaili awil wazni, semua makanan yang jual belinya dengan ditakar atau ditimbang. Semua jenis makanan yang jual belinya ditakar atau ditimbang. Dan ini pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat lama dari al-Imam Syafi'i, juga pendapat Sa'id bin Musayyab, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang sahih. Jadi illah menurut pendapat yang sahih pada empat jenis barang ribawi. Yang terakhir adalah mat'um al-makil awil mauzun, setiap makanan yang jual belinya dengan ditakar ataukah ditimbang, terkena padanya asnaf ribawiyah, sehingga harus mengikuti aturan jual beli dengan barang-barang asnaf ribawiyah, yang nanti insya Allah akan disebutkan pada tempatnya jenis-jenis ribawi. Nah, ini pendapat yang sahih, ya, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain hadis yang kita sebutkan tadi, ya, asnaf ribawiyah, juga dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan jual beli barang-barang ribawi tersebut, sawaan bisawa waznan biwaznin, harus sama kadarnya, harus satu timbangannya, beratnya sama, berarti setiap makanan, karena jenis-jenis ini sebutkan makanan, kurma, gandum, bur atau gandum syair, kemudian al-milh, garam, ini jenis-jenis makanan. Nah, sehingga ketika digabungkan dengan waznan biwaznin, satu timbangan, berarti setiap makanan yang jual belinya dengan ditakar dan ditimbang termasuk dalam asnafu ribawiyah, yang jual beli dengannya harus mengikuti aturan asnafu ribawiyah. Nah, ini masyaallah ikhwah azanullah, dan ini yang sahih. Nah, sehingga termasuk di dalamnya segala sesuatu yang sama hukumnya, seperti al-bur wa syair, gandum dari jenis bur, demikian pula gandum dari jenis syair, ini mewakili setiap biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan. Setiap biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan masuk di dalamnya, seperti beras jadikan makanan, apalagi makanan pokok. Kemudian kacang-kacangan, jual beli dengannya dengan ditakar dan ditimbang termasuk di dalamnya. Naam, ya. Kemudian at-tamar. Tamar ini mewakili, ya, buah yang jual belinya dengan ditakar dan ditimbang, sesuatu yang manis dan dijadikan sebagai buah-buahan. Naam, makanan pokok. Jadi setiap yang masuk di dalamnya juga sama, seperti zabib, kismis, al-asal, madu, demikian pula al-halwa, ya, di Arab itu ada al-halwa, yakni manis-manisan, sesuatu yang manis yang jual belinya itu dengan ditakar, ditimbang kiloan. Nah, ini masyaallah ikhwan azan wa jazakumullah, Berarti masuk di dalamnya setiap jenis buah. Setiap jenis buah yang jual belinya dengan ditakar dan ditimbang masuk di dalamnya. Ya, dan itu kata para ulama seperti Syekh Usama rahimahullah, hafizahullah taala, yang dahulu di negeri kita Indonesia, beliau menyatakan itu kembali kepada uruf. Di tempat beliau di Saudi ya sana, itu semangka dijual per biji. Semangka dijual per biji, satu biji sekian. Ini tidak termasuk asnaf ribawiyah karena jual belinya per biji, bukan dengan timbangan. Berbeda dengan negeri kita, semangka itu dijual dengan ditimbang. Maka termasuk satu illah dengannya. Maka berarti menunjukkan ini termasuk asnafur ribawiyah. Nah, jual belinya harus mengikuti aturan-aturan asnafur ribawiyah. Demikian pula yang lainnya, buah-buah yang lainnya. Nah, ketika jual beli dengan ditakar dan ditimbang, berarti sama hukumnya. Demikian pula al-milhu, jenis yang keempat, al-milh, garam. Ya, ini dimasukkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang menjadi pelengkap masakan. Sesuatu yang melengkapi masakan itu. Segala sesuatu yang menjadi pelengkap masakan, ketika jual belinya dengan ditakar atau ditimbang, takaran dan timbangan, maka masuk di dalamnya. Nah, kalau ada misalnya pembelian sesuatu dari penyedap masakan atau yang semisalnya dengan takaran, oh ini 1 gram, ini 1 ons, ini 1 kilo dan seterusnya, takaran, timbangan, nah ukurannya itu, maka dimasukkan dengan hukumnya sehingga harus mengikuti aturan asnafur ribawiyah. Nah, ini masyiral ikhwah azani wa azakumullah, penetapan illah pada 6 jenis asnafur ribawiyah tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya adalah jenis-jenis riba, aqsamur riba, jenis-jenis riba. Nah, kita mengetahui jenis-jenis riba ini agar kemudian kita bisa selamat darinya. Para ulama mereka menyatakan yang masyhur riba itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah ta'khirul qabdi fi bai'ir ribawi. Mengakhirkan al-qabd, penyerahan pada jenis-jenis barang ribawi. Mengakhirkan penyerahan al-qabd pada jenis-jenis barang ribawi. Baik yang satu jenis atau yang berbeda jenis namun satu illah. Atau yang berbeda jenis namun satu illah. Nah, saya ulangi, riban nasiyah ini adalah ta'khirul qabdi, penundaan penyerahan al-qabd pada jual beli asnafur ribawiyah. Baik yang satu jenis atau yang berbeda jenis tapi berbeda illah. Tapi satu illah, afwan, berbeda jenis namun satu illah. Nah, ini riba nasi'ah. Kita tadi mengatakan 6 jenis barang ribawi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, kelompok pertama illahnya mutlaku tsamaniyah, alat tukar menukar. Kelompok yang kedua illah, yang illahnya adalah makanan yang ditakar dan ditimbang. Nah, riba nasi'ah adalah jenis riba karena penundaan penyerahan dari jenis-jenis barang ribawi. Sama saja yang satu jenis, misalkan emas dengan emas. Jual beli emas dengan emas boleh, tetapi harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang disebutkan di sini adalah harus serah terima di tempat. Gak boleh ada penundaan. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Kalau kita sebutkan juga illahnya, mata uang yang berlaku, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, real dengan real. Nah, atau gandum dengan gandum, beras dengan beras, kacang dengan kacang. Nah, atau tamar, kurma dengan kurma. Durian itu dengan ditimbang. Ada timbang ya? Ya, kalau ditimbang berarti seperti itu, semangka dengan semangka, apel dengan apel yang jual belinya dengan ditimbang. Nah. Atau al-milhu, garam, garam dengan garam dan seterusnya. Jual beli yang sejenis harus terpenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya disebutkan di sini adalah riba nasiyah, yaitu harus serah terima di tempat. Kapan penundaan penyerahan terjatuh ke dalam ribawi. atau berbeda jenis namun satu illah. Berbeda jenis namun satu illah. Jual beli emas dengan perak, atau emas dengan mata uang yang berlaku, dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar, real dengan dolar, real dengan rupiah, jual beli. Nah, ini juga untuk menjawab sebagian mereka bertanya, bolehkah seorang itu jual beli emas dan perak, jual beli mata uang kurs, ya. Nah, dolar, dia beli dolar, kemudian nanti di waktu saat dia jual lagi, jual sebagai penjual dolar atau pembeli dolar misalkan, dan yang semisal, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan, yang penting dipersyaratkan mengikuti aturannya, yaitu aturannya serah terima di tempat ketika berbeda jenis namun satu illah. Jual beli emas dengan rupiah harus serah terima di tempat, uangnya diserahkan, emasnya diserahkan, tidak boleh ada penundaan. Kapan salah satunya tertunda penyerahan, terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya, demikian pula rupiah dengan dolar dan semisalnya, tidak boleh ada penundaan penyerahan. Naam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beliau menyatakan, innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu fin nasi'ah. Naam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba kecuali pada an-nasi'ah. Maksudnya riba yang berat dari riba jahiliyah, yaitu riba an-nasi'ah. Ini jenis yang pertama, harus satu illah. Demikian pula yang illahnya kedua, jual beli beras misalkan dengan dibayar gandum, atau gandum dibayar dengan kurma, atau garam dibayar dengan beras. Nah, ini berbeda jenis namun satu illah, yaitu setiap makanan yang jual belinya dengan ditakar dan timbang harus serah terima di tempat, tidak boleh ada penundaan. Nah, ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah. Yang kedua, jenis riba yang kedua adalah riba al-fadl. Riba al-fadl ini adalah tambahan, tambahan dari jual beli barang-barang ribawi dengan yang sejenisnya. Tambahan dari jual beli barang-barang ribawi dengan yang sejenisnya. Jadi apabila ada jual beli barang-barang ribawi, maka diperbolehkan, namun harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama tadi kita sudah sebutkan, ya, adalah harus serah terima di tempat. Syarat yang kedua, yaitu riba al-fadl, harus sama kadarnya ukurannya. Nah, harus sama kadarnya dan ukurannya. Nah, ya, emas dijual dengan emas harus sama-sama. Selain serah terima di tempat, harus sama ukurannya. Ya, harus sama ukurannya. 1 gram, 1 gram. 2 gram, 2 gram. Nah, 100 ribu dengan 100 ribu. 10 dolarnya, 10 dolarnya dengan 10. Ya, dolarnya misalnya, mata uang dolar misalnya. Harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Kapan ada kelebihan, terjatuh kepada riba al-fadl. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, la tabi'u dinar bidinarain wala dirham bidirhamain. Jangan kalian jual beli satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham. Ini yang sejenis. Ya, ini yang sejenis. Ini ma'asyiral ikhwah a'azani wa a'azakumullah, pendapat yang sahih dari pendapat ahlul ilmi, yang mereka mengatakan bahwa riba al-fadl ini itu ada, ditetapkan, ya, dan ini berlaku pada setiap jenis barang ribawi yang jual beli dengan yang sejenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, mata uang yang berlaku dengan yang sejenisnya, atau makanan yang ditakar dan ditimbang, beras dengan beras, gandum dengan gandum, itu harus sama kadarnya, tidak boleh ada kelebihan. Kapan ada kelebihan, terjatuh kepada riba al-fadl. Naam, riba al-fadl. Khawani fiddin a'azani wa a'azakumullah, ini 6 jenis barang ribawi tersebut berlaku kepadanya dua jenis riba tadi, riba an-nasi'ah, riba al-fadl. Ringkasan, waktu kita ringkas tidak memungkinkan untuk disebutkan panjang. Ringkasan, jual beli barang-barang ribawi itu ada 3 bentuk. Saya ulangi, jual beli barang-barang ribawi dengan barang-barang ribawi, ya, itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Jenis yang pertama yang diharamkan adanya kelebihan dan penundaan penyerahan. Yang diharamkan adanya kelebihan dan penundaan penyerahan, yaitu jual beli barang-barang ribawi dengan yang sejenisnya. Jual beli barang-barang ribawi dengan yang sejenisnya. Nah, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, naam, gandum dengan gandum, beras dengan beras, ya, naam, semangka dengan semangka, apel dengan apel, naam, dan yang semisalnya dari barang-barang ribawi dengan sejenisnya, jual beli sejenisnya, maka harus terpenuhi dua syarat, harus serah terima di tempat dan harus sama kadarnya. Diharamkan adanya kelebihan, diharamkan adanya penundaan penyerahan. Ini yang pertama. Kelompok jenis yang kedua atau bagian yang kedua, yang diharamkan adanya penundaan penyerahan saja. Yang diharamkan adanya penundaan penyerahan saja dan diperbolehkan ada kelebihan ukuran. Dan diperbolehkan ada kelebihan ukuran. Ya, jadi yang diharamkan hanya penundaan penyerahan, nasi'ah. Kalau kelebihan ukuran boleh, al-fadl boleh. Tapi yang diharamkan hanya penundaan penyerahan. Ini pada jual beli barang-barang ribawi. Jual beli barang-barang ribawi bukan dengan yang sejenis, bukan dengan yang sejenis, namun satu illah. Jual beli barang-barang ribawi bukan dengan yang sejenis, namun satu illah. Nah, contoh, jual beli emas dengan perak, emas dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar, rupiah dengan real. Nah, boleh beda ukuran, yang satu 1 gram, yang satu 5 gram misalkan. Yang satu 100, yang satu misalnya 100 dolar, yang satu misalnya berapa juta itu? 100 dolar berapa juta? Mendekati saja. 1 juta ada? 1 juta. Berarti berapa? 13, 1 juta. Hah? 1 dolar 14.000. Iya. 1 dolar dengan 14.000. Nah, ini kan beda ukuran. Satunya 14.000, satunya 1. Nah, namun diperbolehkan. Kenapa? Karena beda jenis. Satunya dolar, satunya rupiah. Yang dipersyaratkan hanya serah terima di tempat. Harus serah terima di tempat. Beli emas dengan rupiah, ya. Boleh berbeda, boleh. Yang satu 500.000, yang satu 1 gram. Beda ukurannya, beda takarannya. Namun harus serah terima di tempat. Enggak boleh saya ambil dulu masnya, nanti bayarnya nanti. Atau saya bayarnya setengahnya, DP dulu, nanti besok baru saya tambahkan. Tidak diperbolehkan riba. Itu riba nasiah. Ini jenis yang kedua. Diharamkan adanya penundaan meskipun boleh berlebihan, kelebihan atau berbeda ukuran. Nah, jenis yang ketiga, jenis yang ketiga, diperbolehkan dua hal tersebut. Diperbolehkan dua hal tersebut, yaitu penundaan penyerahan dan berbeda timbangannya. Penundaan penyerahan dan berbeda takarannya atau timbangannya. Boleh. Nah, itu diperbolehkan, yaitu jual beli barang-barang ribawi dengan barang-barang ribawi namun berbeda illah. Jual beli barang-barang ribawi dengan barang ribawi namun berbeda illah. Illah tadi kita sudah kelompokkan menjadi berapa? Jadi dua. Jadi kelompok yang pertama dibeli dengan kelompok yang kedua, maka boleh berbeda illah. Ya, karena berbeda illah, boleh nasi'ah, boleh al-fadl, boleh penundaan penyerahan, boleh pula berbeda ukuran. Jual beli emas dengan gandum, jual beli rupiah dengan beras, ya, Kalau bahasa orang sekarang utang. Apa hukum utang beras? Uang barang ribawi, beras barang ribawi, garam barang ribawi. Nah, apakah boleh kalau kelebihan berbeda ukuran? Jelas semua orang paham beda ukuran. Tapi serah terima di tempat. Apakah harus serah terima di tempat? Jawabannya tidak harus. Boleh dia menunda pembayaran. Ambil beras sekarang, nanti bayarnya nanti. Diperbolehkan. Walaupun kedua-duanya termasuk asnaf ribawiyah, namun berbeda illah sehingga diperbolehkan. Dalilnya adalah bai'us salam. Bai'u as-salam. Nah, para ulama mereka telah sepakat tentang diperbolehkannya bai'us salam, di mana seseorang membeli hasil dari kebun, ya, kebun seseorang untuk jangka waktu beberapa tahun dengan kadar takaran yang telah ditetapkan, 2 tahun, 3 tahun, untuk 1 tahunnya serahkan 1 ton misalkan, dan pembayarannya di awal. Dia serahkan uangnya terlebih dahulu, nanti barangnya berupa kurma akan diambil di masa panennya. Ini bai'us salam, diperbolehkan, ijma' menunjukkan tentangnya. Nabi SAW diamalkan di zaman Nabi SAW menunjukkan bolehnya. Berarti ini tidak termasuk dari hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena berbeda illah. Dibayar dengan uang, emas atau perak, itu illahnya pertama. Yang dibeli adalah kurma, illah yang kedua. Atau gandum, illah yang kedua. Karena berbeda illah, boleh beda ukuran, takaran, dan boleh ada penundaan penyerahan, baik barang ataukah harganya. Nah, jenis yang ketiga sebagai penutup, riba yang ketiga adalah riba dain, riba hutang. Ya, riba hutang. Nah, riba dain ini adalah yang diistilahkan juga dengan riba qardin, riba pinjaman. Ya, nah, yaitu setiap bentuk pinjam meminjam, ya, yang dipersyaratkan ada manfaat padanya, ya, yang dipersyaratkan ada manfaat padanya. Nah, dari peminjaman tersebut, seorang meminjam uang, ya, yang dimaksud di sini, nah, pinjam uang, nah, ya, lalu dia mempersyaratkan adanya manfaat. Ada kaidah yang disepakati oleh para ulama, ada hadis riwayat yang menyebutkan tentangnya tapi riwayatnya lemah. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman yang berlaku padanya manfaat maka itu riba. Setiap pinjaman yang berlaku padanya manfaat maka itu riba. Nah, ini kaidah yang disepakati oleh para ulama dan maknanya sahih, didukung oleh riwayat-riwayat dari sekelompok para sahabat. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam, Fudhalah ibn Ubaid, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ya, riwayat mauquf sampai kepada mereka dalam Sunan Al-Kubra. Naam. Ini masyarul ikhwa azani wa azakumullah menunjukkan tentang setiap peminjaman uang yang berlaku padanya manfaat maka itu riba, ya. Seorang ketika dia memberikan atau menaruh uangnya di bank, ya, itu peminjaman, itu bukan titipan. Dia berikan uang di bank itu peminjaman, karena bank akan mengambil uang tersebut lalu akan mengelolanya. Kalau titipan tidak boleh diganggu gugat. Kalau titipan, kalau ada hal yang menghilangkan uang tersebut tanpa ada kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang dititipkan, tidak ada ganti rugi padanya, itu titipan. Kalau kita menitipkan sesuatu kepada orang lain, ya, barang itu enggak boleh diganggu gugat. Tidak boleh dirubah. Nah, kita titip handphone misalnya. Titip, dia hanya menjaga. Enggak boleh dia manfaatkan, enggak boleh dia ambil, enggak boleh dia ganti dengan yang lain. Kalau barang itu hilang atau rusak bukan karena kesengajaan atau kelalaian dia, tidak ada hak bagi kita untuk menuntutnya mengganti. Bukan sengaja dia. Dia enggak sengaja. Nah, itu titipan. Berbeda dengan peminjaman. Peminjaman boleh untuk dia kelola, ya. Kalau misalkan barang itu hilang, baik bukan karena kesengajaan dia, bukan karena kelalaian dia, tapi memang hilang dari dia, ada yang mencurinya misalkan, dia wajib mengganti karena dia meminjam. Nah, seorang ketika dia menitipkan uang di bank, itu dia memberikan pinjaman kepada bank. Bank akan mengelola. Oleh karena itu, uang yang dia serahkan tadi itu mungkin akan berubah wujudnya. Dia setorkan 50 ribu satuannya, dia ambil yang satuannya 100 ribu. Nah, dia taruh di misalkan Balikpapan, dia mengambilnya di Jakarta atau di Samarinda misalkan. Nah, berarti ditukar, diganti dengan yang lain. Nah, kemudian juga kalau misalkan bank itu dirampok misalkan atau kebakar misalkan, mereka yang akan mengganti uang tadi. Walaupun bukan karena kelalaian mereka, bukan karena perbuatan melampaui batas mereka. Nah, dalam artian mereka taruh sembarangan misalkan, tidak, tapi memang dirampok misalnya, tapi mereka harus mengganti. Berarti itu bukan titipan, tetapi pinjaman. Nah, setiap peminjaman ini tidak boleh ada manfaatnya, manfaat apapun enggak, tidak diperbolehkan. Manfaat yang ada badannya maka seorang akan terjatuh ke dalam riba. Nah, beberapa contoh, contoh bentuk-bentuk penerapan dari riba dain ini, riba karena hutang tadi. Adanya tambahan harta karena tertunda pembayaran. Adanya tambahan harta yang harus diserahkan ketika tertunda pembayaran. Nah, ini termasuk dari riba dain. Ada seorang berhutang kepada seorang, atau dia membeli sesuatu. Nah, kepada seorang. Nah, ya, yang itu dipersyaratkan. Kalau ada penundaan, atau dipersyaratkan di akhir, di awal atau di akhir sama. Kalau ada penundaan penyerahan pembayaran, cicilannya tertunda, maka harus ada bunganya yang dibayar. Dia pinjam 100 ribu untuk dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Ketika tiba 1 bulan dia tidak mampu untuk membayar, maka pihak peminjam akan mengatakan, tambah, kamu harus bayar bunga, bunganya sekian. Setiap 1 bulan tertinggal, terlambat, harus bayar sekian-sekian bunga. Ini riba, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, setiap peminjaman yang dipersyaratkan ada tambahan pelunasan padanya. Setiap peminjaman yang ada tambahan pelunasan padanya, itu riba. Ya, setiap orang misalnya pinjam 1 juta untuk dibayar jangka waktu 1 tahun, setiap bulannya dia harus serahkan 100 ribu. Kalau 12 bulan berarti 1.200.000, padahal dia pinjam 1 juta. Berarti ini riba. Ada persyaratan di awal. Nah, kemudian yang ketiga, mengambil manfaat dari barang-barang yang digadaikan. Mengambil manfaat dari barang-barang yang digadaikan, ini juga termasuk padanya riba. Ada seorang menggadaikan rumah misalnya, ada seorang menggadaikan motor untuk dia mendapatkan pinjaman. Pinjamannya murni pinjaman, pinjam 100 juta kembalikan 100 juta. Tapi subhanallah dia memberikan gadai, gadainya sawah misalkan, gadainya rumah misalkan, lalu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman tersebut. Ini riba. Setiap peminjaman yang ada manfaat padanya maka itu riba. Naam. Ya. Contoh yang keempat, memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk dikelola. Memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan keuntungan yang telah ditetapkan nominalnya. Keuntungan yang telah ditetapkan nominalnya. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, seseorang memberikan uang barang kepada orang lain untuk dikelola, itu ada beberapa macam. Ya, ringkasannya ada 2 bentuk. Bisa berbentuk pinjaman, yang namanya pinjaman, pinjam sekian, kembalinya sekian. Nah, dengan jangka waktu yang mereka sepakati. Pinjaman, tidak boleh ada keuntungan. Jenis yang kedua, mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Dia serahkan sejumlah uang untuk dikelola, nanti hasilnya dibagi. Nah, hasil dibagi ini itu diperbolehkan dengan kesepakatan mereka, tetapi persentasi, ya, persenan, ya, dari keuntungan. Dari keuntungan, keuntungnya berapa misalnya, sekian persen untuk pihak pengelola, sekian persen untuk pihak pemilik modal, itu yang boleh. Namun tidak diperbolehkan menetapkan keuntungan di awal nominal tertentu. ini saya kasih kamu 100 juta untuk dikelola, ya, terserah kamu usahanya apa, yang penting halal, dengan keuntungan 200 ribu harus diserahkan kepada saya pada setiap bulannya. Setiap bulan harus serahkan 200 ribu, terserah kamu usaha apa, yang penting 200 ribu setorkan kepada saya, atau 500 ribu setorkan kepada saya setiap bulannya, setiap bulan setorkan 500, setiap bulan setorkan 1 juta. Keuntungannya berapa, pokoknya kamu harus setorkan demikian kepada saya, jumlahnya tersebutkan di awal. Nah, mau dapat keuntungan banyak, mau dapat keuntungan sedikit, atau mau rugi misalkan, pokoknya setorkan sebagian. Ini riba. Ini riba. Nah, dia ingin mengambil keuntungan tapi sudah ditetapkan nominalnya, sehingga ya dia mendapatkan keuntungan dari peminjaman tersebut. Nah, yang namanya bagi hasil sesuai hasilnya. Kalau ada hasil ya dibagi, kalau tidak ada hasil ya tidak bisa dibagi. Demikian. Ini masyarakat ikhwa azan wa'alaikum, dan itu pada permasalahan yang lain dari permasalahan jual beli, yakni muamalah, mudharabah, ya, sistem bagi hasil. Tapi mungkin ini yang bisa disebutkan dari ringkasan babur riba. Pada hakikatnya banyak permasalahan terkait dengan ini, namun ini ringkasannya karena terbatasnya waktu, sehingga hanya disebutkan apa yang bisa diringkas saja. Nah, Allahu taala alam bisawab, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma hamdik, syadallah dan tasdawfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.